إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. ندخل إلى الذي أو إلى الحديث الذي بعده وهو الحديث 83 بعد 100 وما زلنا في باب الصوم في السفر. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu qaal, beliau berkata kharajna ma'a Rasulillah, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, fi harrin syadid, di dalam situasi yang sangat panas, hatta in kana ahaduna, hingga sampai-sampai salah seorang kami meletakkan tangannya di atas kepalanya. Min syiddatil har, berjalan sambil begini menutupi kepalanya dari panasnya matahari. Wa ma fina sha'imun, enggak ada di antara kami yang berpuasa bulan Ramadan. Illa Rasulullah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa Abdullah ibn Rawaha, Abdullah ibn Rawaha dan Rasulullah saja. Baik, ini wasalna al hadis 83 ba'da al 100. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata kharajna, kami keluar bersama Rasulullah SAW fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, fi harrin syadid, dalam panas yang sangat, hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'si, hingga salah seorang kami meletakkan tangannya di atas kepalanya, min syiddatil har, karena dahsyatnya panas. Wa ma fina sha'im, enggak ada di antara kami yang berpuasa, illa Rasulullah SAW wa Abdullah ibn Rawaha. Al-mana al-ijmali, maknanya secara ringkas, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi ashabihi fi ramadhan, fi ayyamin syadidatil harb, di dalam bulan Ramadan, di hari-hari yang sangat panas. Famin syiddatil harb, karena sangat panasnya, lam yusum minhum illa nabi, enggak ada yang berpuasa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha. Hanya dua orang saja, Nabi SAW dan Abdullah bin Rawahah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Fahuma tahammala as-siddah wasama, keduanya memikul beratnya panas dan keduanya berpuasa. Mimma yadulu ala jawazis siyam, ini menunjukkan bolehnya berpuasa di dalam safar. Wa in kana dhalika ma'al masyaqqah, walaupun itu bersama kesusahan. Allati la tasilu ila haddit tahlukah, yang tidak membawa kepada kebinasaan. Jadi boleh berpuasa dalam safar walaupun berat. Apa syaratnya? Selama tidak membawa kepada tahlukah. Karena Allah mengharamkan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, maknanya jangan lemparkan dirimu pada kebinasaan. Sehingga walaupun berat, kalau dia sanggup silakan. Walam ya'ib minna as-sha'im 'ala al-muftir wa la al-muftir 'ala as-sha'im. Kami tidak saling mencerca, yang berpuasa tidak mencerca yang berbuka, yang berbuka juga tidak mencerca yang berpuasa. Silakan. Tapi ini berat sekali, ngapain kamu puasa? Jangan dicerca. Kalau dia sanggup, ya silakan. Sebagaimana dalam hadis ini, hampir enggak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawaha. Fahuma tahammala, nyatanya keduanya memikul beban yang berat dan berpuasa, dan tidak disalahkan Abdullah bin Rawaha oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-hadith ar-rabi' wa thamanun, digandengkan sebelum fawaid, sebelum faedah, karena memang hadis ini tidak akan berdiri sendirian, akan terjadi kesalahpahaman. Disebutkan dalam hadis yang ar-rabi' wa thamanun ba'da al-mi'ah, hadis yang ke-184. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alayhi. Bahwasanya Rasulullah sallam dalam satu safar melihat zihaman, melihat orang yang berkerumun. Ziham adalah kerumunan manusia. Wa rajulan qad dhullila alayhi, dan melihat seseorang yang sedang dinaungi oleh orang-orang lainnya, berkerumun menaungi orang yang sedang berbaring tadi. Faqala ma hadza, Nabi bertanya, ada apa dengannya? Kenapa orang itu? Qala qalu shaim, dia berpuasa ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, laisa minal birri as-siyamu fis safar, tidak termasuk kebaikan puasa dalam safar. Ikhwan bin na'azakumullah, inilah makanya faedah tadi disebutkan dari hadis yang pertama, bolehnya berpuasa dalam safar walaupun berat, walaupun susah. Itu faedah diambil dari hadis tadi. Mengapa? Karena hadis tadi menyebutkan dengan jelas syiddatul har, dan menyebutkan dengan jelas hatta kana ahaduna yada yadahu ala ra'sihi min syiddatil har. Tetapi nyatanya Rasulullah SAW berpuasa. Dan ada Abdullah bin Rawaha, sahabat yang mulia, juga berpuasa, dan Nabi membiarkannya. Maka sepintas ala zahirihi, secara zahirnya menunjukkan boleh berpuasa walaupun berat. Tetapi di sini ada orang yang sampai kesusahan, dinaungi dari panas karena berpuasa, Nabi menyatakan laisa minal bir, tidak termasuk kebaikan puasa dalam safar. Seakan-akan bertentangan antara hadis yang tadi dengan hadis yang ini. Dalam lafaz Muslim atau dalam wafi lafzin li Muslim, alaikum bi rukhsatillah allati rakhasa lakum, atas kalian untuk mengambil keringanan dari Allah yang Allah berikan kepada kalian. Atau dalam lafaz innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam sekian banyak hadis agar kita mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat maknanya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ahadi asfarih, fara'a an-nas mutazahimin wa rajulan qad dhullila alaihi. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah dalam satu safar, beliau melihat manusia mutazahimin, berkerumun. Wa rajulan qad dhullila alaihi, dan seseorang yang sedang dinaungi. Fasa'alahum an amri, maka Nabi tanyakan pada mereka tentang urusannya, ada apa dengannya. Faqalu innahu sha'imun wa balagha bihi dhama hadzal hajj, mereka menjawab dia berpuasa sedangkan dia kehausan sampai separah ini atau sampai sebatas ini, hadzal hajj sebatas ini, yakni sampai parah. Faqala ar-rahim al-karim, maka berkatalah Rasulullah SAW yang sangat penyayang dan sangat mulia, inna siyam fi safari laysa minal birr, puasa di dalam safar tidak termasuk kebaikan. Walakin alaikum birukhsatillah, tetapi atas kalian untuk mengambil keringanan dari Allah, allati rakhasa lakum, yang memang Allah berikan keringanan itu pada kalian. Fahuwa lam yurid minkum bi'ibadatihi, lam yurid minkum bi'ibadatihi ta'diba anfusikum. Fahuwa, ayat Allah Subhanahu wa taala, lam yurid minkum, tidak menginginkan dari kalian, bi'ibadatihi, dengan ibadah tersebut, ta'diba anfusikum, Allah tidak menginginkan untuk menyiksa diri-diri kalian. Allah sudah menyatakan, ma in kuntum ala safarin, in kuntum mardha aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sampai pada ucapan yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr, Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesusahan. Ai lam yurid minkum biibadati ta'diba anfusikum, Allah menyuruh kalian beribadah bukan ingin menyiksa kalian, bukan ingin kalian menyiksa diri kalian, tidak. Maka ambillah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua hadis ini digabungkan, maka kita mendapatkan faedah-faedah. Yang pertama, jawazus siyam fis safari wa jawazul akhdi birukhsati bil futri. Boleh berpuasa dalam safar. Ini hadis yang pertama. Walaupun berat, kalau sanggup silakan. Yang kedua, boleh mengambil keringanan untuk berbuka. Faedah kedua, faedah pertama boleh dua-duanya. Faedah kedua, an-nasiyam fi safari laisa birran wa innama yujzi'u wa yasqutul wa yasqutul wajib. Sesungguhnya puasa dalam safar itu bukan bir, bukan satu kebaikan. Tetapi dia hanya melunasi dan menggugurkan kewajibannya saja. Barakallahu fikum. Yang artinya kalau dia mau membayarnya di waktu lain bisa. Yang ketiga, annal afdal ityanu rukhsillahi taala, bahwa yang afdal adalah mengambil keringanan, allati khuffifa biha ala ibadihi, atau khaffafa biha ala ibadihi. Bahwa yang paling afdal adalah menerima keringanan, allati khuffifa atau khaffafa biha ibadahu, yang Allah ringankan dengannya atas hamba-hambanya. Berarti hadis ini menyebutkan tentang yang afdal. Laisa minal birri as-siyamu fis-safar. Hadis ini menunjukkan al-afdal adalah mengambil keringanan. Wa hadha ala qawli man yurajjih anna al-afdal al-iftar bagi musafir. Kaifa ma kan, bagaimanapun keadaannya, tetap yang afdal berbuka. Mengapa? Karena Nabi mengatakan laisa minal bir. Wa al-ibratu bi'umumil lafad la bi-khususi syabab. La bi-khususi sabab. Pelajaran yang diambil dari keumuman lafadnya. Lihat lafadnya. Laisa minal birri as-siyamu fi safar. Tidak termasuk al-bir puasa dalam safar. Sehingga kata mereka al-afdal al-iftar. Baik, boleh berpuasa? Boleh. Apa dalilnya? Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah keduanya berpuasa fi syiddatil har. Boleh. Masa Nabi melakukan yang salah atau yang tidak afdal? Baik, boleh, silakan. Kalau memang sanggup. Kedua, tetapi Nabi menyatakan laisa minal bir, berarti yang afdal adalah berbuka. Dan dibawakan dalil yang tadi, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu kama yu'ta azaimuhu, atau kalimat alaikum bi rukhsatillah, atau yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr, atau taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, taha kami tidak turunkan Quran untuk membuat sengsara, atau inna hadad din yusrun wa lan yashaddad din illa ghalaba, atau apa lagi, banyak dalil-dalilnya. Maka mereka menyatakan al-afdal adalah al-iftar, agar kalian jangan berat dalam safar, li'anna safar qit'atun min al-'adab. Safar itu sepotong dari azab. Dan kenyataannya yang naik pesawat pun sama sengsaranya dan susahnya. Mana namanya safar serba terbatas dan serba kesulitan. Barakallahu fikum. Kemudian dengan melihat Rasulullah SAW berpuasa, sebagian yang lain mengatakan sebaliknya. Rasulullah SAW berpuasa dan Rasulullah SAW tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang mafdul. Rasulullah SAW pasti mengerjakan yang afdal, yang terbaik. Berarti Rasulullah SAW berpuasa, maka itu yang paling afdal. Sekalinya Rasulullah SAW berbuka, itu pun karena rahmah. Rahmat kepada para sahabatnya yang masih berpuasa. Maka Rasulullah menunjukkan qidah bejananya, lihat aku minum. Maksudnya membatalkan puasanya. Maka para sahabat pun ikut membatalkan puasanya. Rahmatan lahum. Adapun Rasulullah SAW sendiri pada hari lain berpuasa. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka mereka menyatakan yang afdal adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu puasa. Baik. Yang tengah-tengah adalah apa yang dikatakan oleh Naam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan lainnya, yaitu dalil-dalil ini benar adanya bahwa itu mendukung iftar kalau itu lebih ringan. Tetapi kalau engkau melihat bahwasannya berbuka itu malah memberatkan nantinya ketika puasa, dan safarnya bagi kalian ringan, tidak susah, maka yang afdal adalah berpuasa. Baik. Jadi mana yang afdal? Aisaruhuma lahu. Berarti belum tentu bagi satu orang dengan orang lain. Enggak sama. Bagi Nabi itu yang paling afdal. Bagi Abdullah bin Rawahah itu paling afdal. Bagi orang lain lebih afdal berbuka. Limadha? Aisaruhuma lahu, yang paling mudah baginya. Dalilnya semua tadi yang dibaca. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Inna hadad din yusrun wa la yushadad din illa ghalabah. Atau Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Atau masih sekian banyak dalil lagi yang menunjukkan bahwa agama ini mudah dan Allah menghendaki kemudahan. Sehingga mana yang paling afdal? Aisaruhuma lahu, yang paling mudah baginya. Kembali kepada kitab, disebutkan di sini ikhtilafnya para ulama. Ikhtilaf al-ulama. Ikhtilaf al-ulama fi shaumi Ramadan fi safari. Berselisih para ulama tetap tentang puasa bulan Ramadan dalam safar. Fashaddada ba'du as-salaf kaz-Zuhri wan-Nukhai. Sebagian para ulama salaf syaddada, berpendapat dengan keras seperti Imam Az-Zuhri dan Nukhai. Wadahabu ila anna siyam al-musafir la yudzi anhu. Kerasnya dalam artian, siapa yang berpuasa tidak sah. Mengapa? Dalilnya laisa minal bir, bukan dari kebaikan. Kalau bukan kebaikan berarti kejelekan. Kalau bukan kebaikan berarti kejelekan. Maka keduanya tegas menyatakan anna siyamal musafir la yudzi anhu, siapa yang berpuasa dalam safar maka tidak sah. Wa huwa marwiyun an Abdurrahman ibn Auf. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Auf, Abu Hurairah, wa Ibn Umar, wa huwa madhhabudz Zahiriyah. Dan ini pendapat Zahiriyah juga, yaitu pengikut Daud Adz-Dzahiri. Dan termasuk Zahiriyah adalah Ibn Hazm. Wadahaba jamahirul ulama, sedangkan para jumhur, kebanyakan ulama yang lain. Wa minhumul a'immatul arba'ah, dan diantara mereka adalah imam yang empat, berpendapat ila jawazil siyami wal futri. Mereka jumhur berkata boleh berpuasa, boleh pula tidak berpuasa. Boleh berpuasa bagi musafir di Ramadan, boleh pula berbuka. Ihtajjal awwaluna biqoulihi ta'ala. Golongan pertama berhujjah dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan ini, yakni Ramadan, falyasumhu, hendaklah berpuasa. Waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau dalam safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka diganti di hari-hari lain. Ini azimah, kata mereka. Ini perintah, maka hendaklah menggantinya di hari-hari lain. Disuruh, kenapa kita tidak mentaati? Maka siapa yang tidak mentaati ayat ini, tetap berpuasa dalam safar, kata mereka. La yujzi. Wajhuhu, sisinya, sisi pendalilannya, annallaha lam yufurud as-shaum illa ala man syahidahu wa farada ala al-marid wal musafir fi ayyamin ukhar. Pertama, kata mereka, Allah tidak mewajibkan puasa kecuali bagi siapa yang syahidahu. Siapa yang menyaksikan. Siapa yang tidak menyaksikan, maka mereka tidak terkena kewajiban, katanya. Yang tidak menyaksikan adalah orang-orang yang tidak dalam keadaan di rumahnya, dalam keadaan safar di perjalanan, mereka tidak dianggap menyaksikan bulan Ramadan. Sisi kedua, dan Allah mewajibkan bagi yang sakit dan musafir untuk mengganti di hari-hari lain. Ala qawlihim, mewajibkan. Sebab kalimatnya fa'iddatun min ayyamin ukhra. Masih ikut dengan fal yasumhu. Lamnya lamul amri. Lamul amri itu adalah perintah. Hendaklah berpuasa. Dan kalau sakit, hendaklah ganti di hari lain. Wahakana. Wa marahu muslimun an Jabir. Dan juga riwayat Muslim dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Nabi SAW kharaja amal fathi fi Ramadan. Nabi pernah keluar safar pada tahun dibukanya kota Mekah di bulan Ramadan. Fasama hatta balagha qira al-ghamim. Beliau berpuasa terus sampai mencapai daerah qira al-ghamim. Fasama an-nas. Maka manusia pun berpuasa. Thumma da'a biqidahin min ma. maka Nabi pun memanggil untuk mengambilkan sebuah bejana atau gelas min ma yang diisi air. Farafa'ahu hatta nadhara an-nas ilaih, diangkat oleh Nabi tinggi-tinggi hingga manusia melihat bahwa Nabi membawa dan mengambil air minum. Tsumma syariba, kemudian Nabi meminumnya di hadapan semua sahabatnya. Faqila lahu ba'da dzalik, maka dikatakan kepadanya setelah itu, inna ba'dhan nas qad shoma. Ya Rasulullah, sesungguhnya beberapa manusia ada yang masih berpuasa. Nabi sudah menunjukkan nih, aku berbuka, lihat. Qidah ini. Aku minum. Setelah Nabi berbuka, ada sahabat yang tidak berbuka. Maka berkata, ya Rasulullah, ada sebagian kami yang tidak berbuka. Ulaikal usah. Ulaikal usah. Mereka itu bermaksiat. Mereka itu bermaksiat. Fanasakha qawlahu ulaika usah lissiyamihi. Ini harusnya jawaban kelompok kedua. Ini kelompok pertama tidak menyatakan fanasakha. Mereka berkata, lihat, Nabi mengatakan usah, usah, ulaikal usah. Dan riwayat-riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kalau bermaksiat, la yujzi, berarti puasa dalam safar la yujzi, malah maksiat. Demikian pula hadis dalam riwayat Bukhari dari Jabir juga, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan puasa dalam safar. Baik. Ini alasan golongan pertama. Dikatakan maksiat, dikatakan bukan kebaikan, dan ayat juga menegaskan hendaklah berbuka, kenapa tidak taat kepada Allah yang menyuruh untuk berbuka, ila akhirnya. Baik, sekarang kelompok kedua. Wahtajjal jumhur bihujjajin qawiyah. Jumhur membawa hujjah yang kuat. Pertama hadithil bab. Mahuwa hadithil bab yang dimaksud? Yang pertama apa yang kedua? Karena hadis al-bab ada dua. Sahih? Hadis al-bab ada dua. Yang dimaksud adalah yang pertama. Yang disebutkan dengan tegas. Kana fi syiddatil har. In kana ahaduna la yadha' yadahu ala ra'sihi min syiddatil har. Wa ma fina sa'imun illa Rasulullah wa Abdullah bin Rawaha. Berarti berpuasa dalam keadaan syiddatil har. Maka inilah yang dimaksud tadi. Fanafaqa. Qaulahu ulaikal usah li siyamihi, maka terbatalkan kalimat ulaikal usah dengan puasanya Rasulullah SAW di hari berikutnya atau di hari lainnya. Ikhwan ibn na'azakumullah, mereka dikatakan usah karena saat itu Rasulullah SAW menunjukkan aku membatalkan puasaku, dianggap tinggi-tinggi qidah, kemudian diminum oleh Rasulullah SAW. Masih ada yang tidak mau berbuka. Padahal Rasulullah SAW sudah menyontohkan untuk berbuka. Maka di situ terkesan orang tadi tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam saat itu. Yang wallahu ta'ala alam, mungkin sesuatu yang berat akan dijalani saat itu. Mungkin Nabi sudah melihat dari Allah SWT bahwa di depan nanti perjalanannya akan lebih dahsyat. Sehingga disuruh berbuka. Itu kan disuruh oleh Nabi. Secara tidak langsung, lihat, aku berbuka. Hendaklah kalian berbuka semuanya. Ternyata ada yang tidak berbuka. Maka ulaikal usah. Ikhwani bin na'azakumullah. Dalil pertama, bagi jumhur para ulama, hadis Hamzah al-Aslami yang sudah marra ma'ana. Yang sudah lewat bersama kita. In syi'ta fasum, wa in syi'ta fa'aftir. Yang kedua, yang barusan kalian baca pada hafalan kalian, yaitu hadis Anas, kunna nusafir ma'a Rasulillah SAW, falam ya'id as-sa'im 'ala al-muftir wa la al-muftir 'ala as-sa'im. Kami safar bersama Rasulullah SAW dan tidak ada yang saling menjelekkan. Yang berpuasa tidak menjelekkan yang berbuka tidak menjelekkan yang berpuasa. Ini dalil jumhur. Wasalis, dalil ketiga dari jumhur adalah hadis Abi Darda, yaitu siyam Rasulullah SAW wa Abdullah bin Rawaha. Taib, tiga dalilnya. Sekarang apa jawabannya terhadap dalil-dalil golongan pertama yang kayaknya kokoh kuat? Ajabu an adillatil awwalina bima ya'ti. Dijawab dalil golongan pertama dengan jawaban berikut. Ammal ayah, adapun ayat, falladhi unzilat alaihi sama ba'da nuzuliha. Itu jawaban sangat bagus sekali. Jawabannya, yang diturunkan padanya ayat ini berpuasa. Hina au ba'da nuzuliha, setelah turunnya ayat ini. Siapa yang diturunkan padanya ayat ini? Rasulullah SAW. Ayat ini turun pada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW berpuasa. Ba'da nuzulihi, setelah turunnya ayat ini. Wa huwa a'lamul khalqi bima'naha. Sedangkan beliau alaihi salatu wassalam adalah a'lamul khalqi, sealim-alim makhluk, tentang makna ayat tadi. Yang paling paham Rasulullah SAW. Berarti beliau tidak memahami harus, tidak memahami wajib, tapi memahaminya sebagai rukhsah, keringanan. Siapa yang mau silakan. Fayahtim anna ma'naha ghairu ma dzakartum, maka tegaslah bahwa makna ayat ini tidak seperti yang kalian sebutkan. Baik. Yakni makna ayat ini adalah rukhsah, bukan azimah, bukan kewajiban harus berbuka, tetapi siapa yang mau berbuka menggantinya di hari lain silakan. Ikhwani fillah na'azakumullah. Barangkali perlu kaidah. Kenapa kalimat perintah kok dipahami bukan perintah? Dipahami silakan. Masih ingat dalam kitabul usul, min ilmil usul, atau dalam qawaid, bahasanya barakallahu fikum, sesuatu yang tadinya dilarang kemudian disuruh, maka biasanya bukan wajib. Contoh, seorang yang ihram untuk haji dan umrah dilarang berburu, iya kan? Dilarang berburu. Kemudian Allah katakan, wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah tahallul, berburulah. Apakah wajib berburu? Hah? Wajib berburu. Kenapa? Karena fil amr. Fastadu, berburulah. Tidak. Mengapa? Karena tadinya dilarang, jangan berburu. Nanti kalau sudah tahallul, berburulah. Qana bin na'azakumullah. Kalau setelah larangan ada perintah, biasanya bermakna silakan. Kalian tidak boleh makan dan minum dan jima ketika kalian berpuasa. Nanti kalau sudah terbenam matahari, berjimalah. Apa wajib berjima? Enggak ada satu ulama pun yang bilang wajib. Apa maknanya? Setelah itu silakan. Kalau siang enggak boleh. Kalau sudah maghrib, silakan. Tapi pakainya fil amr. Kalau sudah ghurub syams, kulu. Makanlah. Apakah wajib kita buka puasa langsung makan? Atau boleh minum saja? Jangan ada yang ngantuk. Nanti salah paham. Baik. Demikian pula ini. Wajib berpuasa. Jangan kalian menggantinya di hari lain. Enggak boleh batal. Ini puasa wajib. Kalau kalian safar, kalau kalian sakit, berbukalah. Gantilah di hari lain. Disuruh, gantilah di hari lain. Apa maknanya? Wajib? Enggak. Sama dengan ini. Tadinya tidak boleh mengganti di hari lain. Kalau kalian sakit, kalau kalian safar, gantilah di hari lain. Artinya silakan. Kalian ganti di hari lain. Alhamdulillah, kaidahnya sangat jelas. Baik. Wa aktsarul ulama dzakaru anna fiha muqaddaran taqdiruhu fa aftir. Kebanyakan para ulama menyebutkan bahwa padanya ada yang tersembunyi, tidak tersurat tapi tersirat. Ida dikatakan in kuntum mardha aw ala safarin fa'iddatun. Kalau kalian sakit atau kalau kalian safar, fa'iddatun, maka gantilah. Apa makna gantilah? Maknanya fa'aftir, berbukalah, terus ganti di hari lain. Kalimat berbukalah ini tidak tersurat, tidak ada kalimatnya, tetapi tersirat, terpahami. Tidak tersurat tetapi tersirat. Tidak ada teksnya tetapi konteksnya terpahami. Yaitu berbukalah kemudian ganti di hari lain, fa'aftir. Tetapi tetap walaupun ia sepakat maknanya perintah berbukalah, tapi karena setelah tadinya larangan, maka kalimat fa'aftir itu silahkan maknanya. Amma qawluhu. Tayyib, jawaban yang kedua, ulaikal usah, ulaikal usah. Fahiyya waqi'atu ainin li'unasin syakka alihimus siyam. Fa'aftara huwa alaihi salatu wassalam. Adapun kalimat mereka bermaksiat, mereka bermaksiat karena itu pada kejadian khusus. Waqi'atu ain maknanya kejadian tertentu. Bahasa kerennya kasuistik. Apa tuh kasuistik? Kasus tertentu. Pada kasus tertentu. Perlu belajar kalimat keren juga ya. Tapi jangan juga kebanyakan kalimat-kalimat seperti itu susah dipaham oleh orang awam. Apa ini eksistensi dan kasuistik? Kemudian dalam keadaan kondisi yang kondisional. Apa itu? Barakallahu fikum. Kasuistik dengan kondisional hampir sama. Saudara. Masih family. Maksudnya kondisi tertentu. Ucapan Nabi ulaikal usah itu pada kondisi tertentu, pada kasus tertentu. Yaitu ketika syaqqa alaihimus siyam, ketika puasa berat bagi mereka. Dan Nabi melihat mereka kesusahan. Nabi melihat mereka kesusahan. Maka Nabi mengambil airnya dan kemudian ditinggikan tinggi-tinggi. Lihat, aku membatalkan puasaku. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada yang puasa kan? Walafu. Kalau ada yang puasa. Taib. Barakallahu fikum. Maka saat itu sepantasnya kalau Nabi berbuka, sepantasnya mereka ikut dengan Nabi. Sahih? Itu rahmat dari Rasulullah SAW untuk mereka. Ini berat. Aku contohkan pada kalian berbuka, tapi mereka enggak mau berbuka pada kasus tersebut. Maka Nabi ulaikal usah. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Muslim. Fa'aftarahu alaihi salatu wassalam liyaktadu bihi. Maka Nabi berbuka liyaktadu bihi. Agar mereka yaktadu. Mengambil uswah. Mengambil qudwah. Mengambil uswah. Yata'assaw. Mengambil qudwah. Yaktadu. Falam yaf'alu. Ternyata sebagian mereka enggak mau ngikut. Maka Nabi menyatakan ulaikal usah. Limadha li'adami iqtida'ihim bihi alaihi salatu wassalam, karena mereka tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Apa jawaban kedua? Jawaban kedua yang sudah disebutkan dalam riwayat di atas, fanasakha qawluhu ulaikal usali siyamihi. Larangan Nabi mengatakan ulaikal usah terbatalkan maknanya. Maknanya terbatalkan. Dalam kasus itu memang disebutkan usah. Tetapi dalam kasus lain tidak demikian. Mengapa? Karena Nabi berpuasa. Dan Abdullah Ibn Rawaha berpuasa. Dan tidak disalahkan. Bahkan dalam satu safar yang lain, para sahabat sebagian berpuasa, sebagian tidak. Falam ya'id. As-sa'im alal muftir, wal muftir ala sa'im. Itu semua membatalkan kalimat usah ini. Walhamdulillah. Atau kalau tidak membatalkan, menunjukkan bahwa ini khusus pada kasus tertentu, kasuistik. Khusus pada kondisi tertentu, kondisional. Barakallahu fikum. Faqad yakunul fitr afdal wa amma hadid. Adapun jawaban terhadap hadis yang berikutnya, yaitu laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan puasa dalam safar. Fa ma'nahu anna as-siyama fi as-safar laysa min al-birri alladhi yatasabaq ilaihi wa yatanafas ilaihi. Makna hadis tersebut laisa minal bir, bukan berarti kalau tidak bir berarti syar, kalau bukan kebaikan berarti kejelekan, bukan begitu. Maknanya bahwa puasa dalam safar bukan sesuatu kebaikan yang yatasabaq ilaihi wa yatanafas fihi, bukan untuk kalian berlomba-lomba mengambil kebaikan tersebut atau berlomba-lomba untuk yatanafas bersaing dalam perkara tersebut, bukan. Berbeda dengan ketika sedekah, aku selalu kalah dengan Abu Bakar, kata Umar radhiyallahu taala anhu. Ini tanafus yang baik, kalau tanafus dalam kebaikan. Aku akan bawa kali ini semua hartaku kecuali apa yang diperlukan dalam keluargaku, aku bagi dua. Itu sudah banyak sekali. Separuhnya dia bawa. Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Seperti ini juga, sama. Ini bagi dua. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memberikan semuanya. Ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Enggak disisakan. Kata Umar, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Itu persaingan namanya. Tapi apakah puasa dalam safar itu suatu kehebatan sehingga perlu bersaing? Tidak. Kalian puasa dalam safar atau ditunda nanti, itu sama-sama nilainya. Tidak kemudian kalian berupaya untuk mendapatkan keistimewaan. Berbeda dengan isbagul wudu dalam keadaan karih atau dalam keadaan berat. Berbeda. Kalau puasa dalam safar dengan panas-panasnya puasa lebih hebat begitu. Tidak. Itu makna laisa minal bir. Bukan kebaikan yang engkau perlu berlomba-lomba. Siapa yang bisa dia hebat. Bukan. Mau ditunda tidak apa-apa. Sama. Mau kerjakan sekarang juga sama. Maka jangan pilih yang berat dong. Jangan bersaing pada sesuatu yang laisa minal bir. Bukan satu keistimewaan. Itu jawaban jumhur kepada golongan pertama. Faqad yakunul fitr afdal minhu, karena bisa jadi berbuka lebih baik. Idza kana hunaka masyaqqah, kalau ternyata ada kesusahan dalam berpuasa, maka berbuka itu justru lebih baik. Aw kana al-fitr yusa'id 'alal jihad, atau kalau dalam safar tadi engkau berbuka sehingga badan sehat, kuat dan bisa berjihad lebih baik, itu afdal berbuka. Mengapa? Engkau dalam jihad fisabilillah. Bagaimana kalau kemudian memaksakan puasa dalam jihad, mengangkat pedang aja enggak kuat, lemas. Atau beratnya pedang kalian. Pedang Arab. Plus kali-kali coba. Ngangkatnya dulu baru nanti mengayunkannya. Qul inna a'udzubikallah. Tidak mudah dan tidak ringan. Faqad yakunul fitr afdal minhu, maka berarti berbuka bisa jadi lebih baik. Bisa dari sisi pertama, bisa dari sisi kedua. Lebih baik karena sisi pertama yaitu kesusahan. Kalau kesusahan kamu paksakan itu tidak baik. Lebih baik berbuka. Atau dari sisi kedua, kalau engkau berbuka, engkau lebih kuat dalam jihad. Kalau safarnya safar jihad, engkau bisa lebih kuat dan lebih sehat dan bisa berjihad lebih baik. Itu juga lebih afdal berbuka. Wallahu yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrah an tu'ta ma'asihi. Rasulnya Allah suka untuk diterima keringanan-keringanannya sebagaimana Allah juga tidak suka pada orang yang mendatangi kemaksiatan-kemaksiatannya. Dalam riwayat sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Wallahu ta'ala a'lam. Wal jumhur alladziina yarawna jawaz as-siyam fi as-safar ikhtalafu. Jumhur yang mengatakan bahwa berpuasa dalam safar itu lebih afdal juga berselisih. Jumhur alladziina yarawna jawaz siyam fi as-safar, jumhur yang menyatakan Safar itu boleh puasa, boleh juga tidak. Mereka berselisih lagi. Ayyuhuma afdal, mana yang lebih baik? As-siyam amil fitr? Karena jumhur menyatakan keduanya boleh. Taib, kalau keduanya boleh, mana yang lebih afdal? Terjadi lagi perselisihan pada jumhur. Berarti perselisihan pertama tentang satu pendapat menyatakan harus berbuka. Kalau berpuasa dalam safar tidak sah dengan dalil-dalil tadi. Yang kemudian jumhur para ulama menyatakan dengan dalil-dalil juga bahwa puasa boleh, demikian pula berbuka juga boleh. Itu perselisihan pertama sudah selesai dengan dalil-dalilnya dan hujah-hujahnya. Ayyuhuma aqwa? Atsani, wa huwa qaulul jumhur, yajuzu shiyam wa yajuzu al-fitr. Setelah itu berselisih lagi tentang mana yang afdal. Kita akan baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inayatihi wa quwwatihi.